Konsultasi Syariah. Apakah tabungan haji wajib dizakati? Pertanyaan. Jika kita sudah daftar haji bersama keluarga, sehingga kita bayar hingga 100 juta, dan seperti yang kita tahu, dana itu mengendap selama bertahun-tahun, apakah kita wajib menzakatinya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di antara syarat wajib zakat adalah harta tersebut dimiliki secara pribadi atau milku an-nafs, dan harta tersebut dimiliki secara sempurna atau milku at-tam. Karena itu, ketika ada harta yang sudah berpindah kepemilikan, maka harta itu tidak wajib dizakati. Ketika nasabah mendaftar haji, ada beberapa tahapan yang dia lakukan. Calon haji membuka rekening haji di bank. Calon haji mentransfer atau pindah buku senilai 25 juta ke rekening Kemenag. Calon haji datang ke kantor Depak dan menyerahkan semua berkas terkait termasuk bukti transfer dari bank. Calon haji mendapatkan nomor porsi haji. Berdasarkan tahapan di atas, pada hakikatnya terjadi transaksi jual-beli layanan perjalanan haji. Calon haji sebagai konsumen, sementara pemerintah sebagai penjual. Sehingga ketika calon haji sudah mentransfer 25 juta, dan dia mendapatkan porsi haji, maka terjadilah perpindahan hak milik. Uang 25 juta menjadi hak milik Kemenag dan porsi haji menjadi hak calon haji. Dan selanjutnya, calon haji akan diberangkatkan pada waktu sesuai urutan yang ada. Dan mereka bisa mengakses untuk mengetahui perkembangan nomor urutan itu. Karena itu, ketika calon haji mentransfer BPH atau biaya perjalanan haji ke rekening Kemenag, statusnya bukan lagi uang titipan atau wadiah, tapi sudah terjadi jual-beli. Meskipun porsi haji bisa dibatalkan, namun itu melalui tahapan prosedur. Di antaranya dia harus datang ke kantor Kemenag tempat pendaftaran haji dengan membawa beberapa berkas, di antaranya surat permohonan pembatalan bermaterai Rp6.000 yang ditujukan kepada Kepala Kan Kemenag Kabupaten atau Kota dengan menyebutkan alasan pembatalan. Prosedur ini menunjukkan bahwa pembatalan itu bukan menarik kembali uang titipan, tapi membatalkan akad yang dulu pernah dilakukan ketika daftar haji. Karena akad jual beli sifatnya lazim, mengikat kedua belah pihak, sehingga ketika ada satu pihak yang ingin membatalkan, harus ada persetujuan pihak kedua. Jika pihak kedua menerima, tidak jadi masalah, dan itulah iqalah. Dan surat permohonan itu statusnya adalah permohonan persetujuan kepada pihak kedua, dalam hal ini Kemenag, untuk membatalkan transaksi tersebut. Oleh karena itu, mengingat sudah terjadi perpindahan hak milik, maka dana yang sudah ditransfer di rekening haji tidak wajib dizakati, meskipun nilainya di atas satu nisab dan mengendap bertahun-tahun, karena dana itu bukan lagi milik calon haji. Misalnya, si A beserta satu istri dan 8 anaknya menyetorkan dana 250 juta dan si A mendapat porsi haji untuk keberangkatan 20 tahun ke depan, sehingga dana itu mengendap selama belasan tahun. Si A tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Demikian, Allahu a'lam.